Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, di antara anugerah Allah yang paling agung yang diberikan kepada hambanya adalah seorang hamba mampu berjalan di atas jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah mendapat hidayah serta pujian dari Allah, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bisa menelusuri jalannya para nabi, jalannya as-siddiqun dan asyuhada serta orang-orang salih. Dan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kepada para nabi, para siddiqun, syuhada dan as-salihun. Tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Sebab mereka mendapat nikmat seperti itu adalah karena mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, yang ilmu tadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda dengan al-maghdub dan ad-dhalin. Ini berbeda dengan kelompok yang Allah Subhanahu wa taala murkai, yaitu kaum Yahudi, wadhdhalin dan kaum Nasara. Di mana orang-orang Yahudi, mereka mengerti al-haq, mengetahui ilmu, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah seperti kalau mereka mengenal anak-anak mereka. Namun ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan muncul di tengah-tengah mereka, ternyata muncul dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka mengenal kebaikan, tahu al-haq, namun tidak mau mengamalkannya. Maka mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula jalannya ad-dhalin, yaitu orang-orang yang mereka mau beramal, rajin beribadah, namun amalan dan ibadahnya tidak dilandasi oleh ilmu. Setiap kita sholat, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki jalannya para nabi, jalannya asyuhada, as-sadiqun, as-siddiqun, asyuhada dan as-salihun, jalannya orang-orang yang baik. Dan setiap sholat kita memohon kepada Allah SWT untuk dijauhkan dari jalannya al-Yahud wa Nasara. Kalau ini jalannya Ahlul Kitab, Itu saja kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan darinya. Lalu seperti apa kalau itu jalannya musyrikin, jalannya kafirin yang bukan ahlul kitab? Dari surat Al-Fatihah yang setiap salat kita baca, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia kepada ahlul haq dan ahlul batin. Ada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan ada orang yang berjalan di atas kebatilan. Dan ini harus kita ketahui. Sebagai seorang mukmin yang mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, sudah semestinya tahu dan mengerti sabilul mukminin min sabilil mujrimin. Jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk. Lihat, perhatikan dalam surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga golongan manusia, sifat-sifat mereka serta apa yang akan mereka dapatkan. Yang pertama adalah kaum mukminin, yang sifat mereka yang paling utama dan pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang ghaib, yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara yang mata kita, indera kita gak bisa mengetahuinya sekarang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kafir, al-kafirun, yang mereka punya mata namun tidak dipakai untuk melihat kebenaran, punya telinga namun telah tertutup sehingga al-haq tidak masuk ke dalam telinga mereka, bahkan hati mereka telah terkunci sehingga hidayah pun tidak sampai. Kemudian kelompok yang ketiga adalah al-munafiqun, kelompok orang-orang munafik. Disebutkan oleh Allah sifatnya secara panjang lebar dalam surat Al-Baqarah untuk menunjukkan bahwa kelompok yang ketiga ini kelompok yang sangat berbahaya. Mereka berbaju dengan baju kaum muslimin, berpenampilan seperti muslimin, namun sebenarnya mereka adalah a'da'uddin, a'da'ul islam wal muslimin. Namun mereka adalah hakikatnya musuh islam, musuh kaum muslimin. Kita kenali sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin. Di antara kitab yang bagus yang membahas tentang konsekuensi orang ketika menelusuri jalan yang lurus harus menyelisihi ashabul jahim, harus menyelisihi orang-orang yang nanti nasibnya masuk ke dalam neraka. Di antara kitab yang terbagus yang saya tahu adalah kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Taimiyah. Jadi kita kalau ingin menelusuri jalan yang lurus, ingin menjadi seorang ahlus sunnah yang hakiki, seorang salafi sunni yang hakiki, kita di samping tahu jalannya salaf umat ini, akidah salaf umat ini, ibadahnya, akhlak dan kepribadian mereka, kita juga harus tahu jalannya orang-orang yang menyimpang, akidahnya ahlul batil, agar kita waspada, agar kita tidak terjerumus di dalam kebatilan mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada para nabi, para as-siddiqun, para syuhada dan as-salihun, ini sebabnya adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Tidak cukup ilmu tanpa amal, tidak cukup amal tanpa ilmu. Oleh karena itu, sebagai salaf mengatakan, kalau Anda melihat di tengah-tengah kaum muslimin ada seorang alim tapi bejat, pinter dia, hafalannya banyak, ngerti agama, tapi kelakuannya kalau mencerminkan ilmunya, dia seperti orang Yahudi. Fafihi syabahun bil Yahud. Orang kayak gini ya persis orang Yahudi. Dan kalau Anda dapatkan di tengah-tengah muslimin ada orang yang rajin ngamal, rajin ibadah, namun tanpa didukung oleh ilmu, tanpa ada hujah, dalil yang kuat, maka ini serupa dengan orang Nasara yang setiap salat kita berlindung kepada Allah dari dua jalan yang jelek tadi. Kalau ini jalannya alul kitab, kita berlindung kepada Allah dari jalannya mereka lalu seperti apa dengan jalannya musyrikun? Di sini ma'asyiral muslimin, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh minder dengan keislaman kita. Justru kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memberi hidayah kita pada Islam, pada sunnah. Islam inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan di dunia wal akhirah. Islam ini pula yang menjadikan dulu bangsa Arab yang sebelumnya mereka saling berperang, kemudian mereka menjadi bangsa yang bersatu. Yang dulunya mereka bangsa yang fakir, enggak punya apa-apa, kemudian mereka menjadi bangsa yang cukup. Bangsa yang dulu diremehkan oleh bangsa-bangsa lainnya, kemudian menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Itu semua barakallahu fikum. Karena ala ilmu wal amalus salih, ilmu dan amal salih. Ketika suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala tas'alu min hadzal mal, wahai Abu Hurairah, tidakkah engkau meminta dari harta ini? Harus menawarkan harta kepada Abu Hurairah, mungkin dari Baitul Mal Abu Hurairah mungkin membutuhkan. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, as'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang aku pinta ya Rasulullah adalah Anda mengajari aku sesuatu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Coba kalau kita gak punya duit, gak punya apa-apa, ditawari ya uang dari gudang harta. Baitul Mal itu kan gudang duit ya kan. Apa kamu gak ingin minta dari gudang harta ini? Abu Hurairah termasuk orang sahabat yang fakir, sahabat yang berhijrah dari kaumnya itu Daus ke Madinah dan putus ya tentunya pada harta. Namun ternyata bukan harta yang sangat dibutuhkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah justru mengatakan, as'aluka an tu'allimani mimma 'allamakallah. Yang aku pinta wahai Rasulullah adalah Anda mengajari aku sesuatu yang Allah telah ajarkan kepada Anda, ilmu. Lagi-lagi ilmulah yang menjadikan seorang itu mulia. Sehingga dahulu dikatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin ya dunianya moncer, barang siapa yang ya di dunia dia ingin terkenal, ilmu ya jalannya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, keselamatan yaumul akhir, masuk dalam surga, dijauhkan dari api neraka, ya dengan apa? Dengan ilmu. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama ini. Karena orang yang tidak tahu yang halal dari yang haram, tidak ngerti yang sunnah dari yang bid'ah, tidak ngerti jalannya al-mu'minin dari jalannya al-kafirin, bagaimana dia akan baik? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Berarti sebaliknya, orang yang tidak diberi pemahaman tentang agama ini bukan orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah konsekuensi pengakuan sebagai Ahlussunnah. Kalimat Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalimat yang sejuk. Ya, kita dengar, hatimu rasanya adem mendengar kalimat seperti ini. Dan di sana ada nama lain untuk Ahlussunnah, yaitu As-Salafiyyah, Ahlul Hadis, Ahlul Asar. Ini nama-nama yang syar'i, nama-nama yang memang datang penyebutannya dalam sunnah atau dari salaf umat ini. Berbeda dengan penyebutan Jamaatut Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Beda, ada pun Ahlus Sunnah. Ini ada penyebutannya dalam ya asar, nanti akan kita sebutkan. Ahlul Hadis juga disebutkan oleh salaf generasi alumat ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang dalam beragama ini berpatokan pada Al-Quran dan Hadis dengan mengikuti pemahaman generasi awal umat ini. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah, gambaran secara globalnya seperti itu. Sehingga kalau ada seorang mengaku Ahlussunnah, ternyata dalam beragama landasannya adalah perasaan, landasannya adalah ya taklid kepada ucapan seorang yang ucapannya tidak bisa dijadikan patokan, ini jauh dari ya kata Ahlussunnah. Atau seorang ketika dipaparkan kepadanya hadis Rasulullah, ternyata dia tidak menerima dengan alasan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau dengan alasan ini tidak selaras dengan ya dunia medis misalnya. Wah, ini bukan Ahlussunnah yang seperti ini. Atau seorang memahami Al-Quran dan Sunnah, sak mau dia sendiri tidak mau mengikuti pemahaman salaf umat ini seperti orang-orang Khawarij. Ini bukan Ahlussunnah. Mereka menggunakan ayat-ayat jihad namun mereka meletakkannya bukan pada tempatnya. Kalau mereka orang-orang Khawarij dahulu di zaman Ali dengan mudahnya mengkafirkan sahabat Ali, mengkafirkan sahabat Muawiyah, mengkafirkan sahabat Amr bin As dan para sahabat, padahal mereka ini ketika ayat-ayat Al-Quran turun mereka mungkin belum lahir, mereka juga gak pernah bertemu dengan Rasulullah, kok mereka merasa lebih ngerti tentang ayat ketimbang para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, yang menyaksikan praktek dari Nabi terhadap wahyu. Betul kata Rasul, memang di antara ciri-ciri mereka adalah hudatsaul asnan sufahaul ahlam, anak-anak muda yang picik, anak-anak muda yang hanya bermodal semangat namun tidak jauh tinjauannya. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat di tengah-tengah muslimin di sana ada kibaruhum, kibarun fil ilmi wassin, ada yang senior dari sisi ilmu dan sisi umur, kenapa kita tidak merujuk kepada mereka? Di tengah-tengah orang Khawarij waktu itu, di sana ada ketika mereka hidup di sana ada sahabat, ya, bahkan sahabatnya senior, kenapa mereka tidak mau dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka baca dengan pemahaman sahabat tersebut? Tidak ada kecuali karena kesombongan dan menganggap bahwa mereka itu sejajar dengan para sahabat dan bahkan mungkin lebih dari itu, sehingga dari sinilah mereka tersesat. Telah datang dalil yang banyak yang menjelaskan tentang keutamaan ketika seorang dia diberi anugerah oleh Allah masuk dalam rombongan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ar-Rasul jauh-jauh hari sudah menghabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian kelompok. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, yaitu orang yang mengikuti. Sebagaimana Rasul katakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi, kecuali kelompok yang dia berjalan di atas jalan saya dan para sahabat saya yang ada saat ini. Inilah yang selamat, al-firqatun najiyah. Kalau dia mengatakan, loh, kok umat Islam kok terkotak-kotak seperti itu, terpecah seperti itu, padahal kitabnya kan sama, Al-Quran, nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbnya sama, itu Allah. Jawabannya, sebelum jauh, kita katakan perpecahan itu bukan hanya di tengah kaum muslimin, bahkan di tengah orang Yahud juga sama, di tengah orang Nasara juga sama, bahkan di tengah musyrikin lebih banyak lagi. Apa kamu kira para penyembah matahari mereka akan mengatakan, ah, penyembah malaikat itu sesat? Orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah malaikat mengatakan orang yang menyembah kuburan sesat. Seperti itu, perpecahan di tengah-tengah musyrikin lebih parah lagi. Sehingga perpecahan itu bukan hanya di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat manusia itu banyak sekali yang selain kaum muslimin. Tahu orang yang tahu dan tidak tahu orang yang tidak tahu. Dan sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin bukan karena agamanya, namun karena mereka tidak mau mengikuti bimbingan aturan yang telah dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi bukan salah agama ini, tapi salah personnya, salah kelompoknya, salah orangnya. Karena justru kalau kita kembali membuka sejarah, seperti apa bangsa Aus dan Khazraj yang ada di Madinah sebelum datangnya Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Mereka bangsa yang saling berperang satu dengan selainnya berpuluh-puluh tahun. Puncaknya adalah perang Mu'adz sebelum datangnya Rasul dan muhajirin ke Madinah. Ini perang yang sangat dahsyat, yang terbunuh dalam perang ini pentolan-pentolan dari dua suku, ya, Aus dan Khazraj tersebut. Dan bisa jadi ini adalah bentuk rahmat dari Allah, di mana para petinggi-petinggi secara sejarah mereka adalah para pengganjal dakwah. Ketika mereka satu persatu terbunuh dalam perang ini, sepertinya peta dakwah akan berubah dari Mekah ke Madinah. Sepertinya Madinah akan menjadi tempat yang siap untuk menerima dakwah ini ketika para petinggi-petinggi itu telah mati, ya, telah terbunuh. Dan memang kenyataannya demikian. Ketika datang Islam, orang tidak menyangka kalau dua kabilah ini akan bersatu. karena api permusuhan yang terus berkobar. Dan masing-masing dari Aus dan Khazraj mereka punya sekutu dari orang Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Masing-masing dari kabilah Yahudi ikut ya, ngegrup ke sini. Semakin ramai sudah. Sehingga antara Yahudi dengan Yahudi pun saling bertempur waktu itu. Saat antara orang Madinah dengan orang Madinah pun bertempur, ya Aus dan Khazraj. Namun ketika datang Islam dan mereka mulai memeluk Islam yang mulia ini, coba apa yang terjadi? Permusuhan yang berkobar bertahun-tahun itu kemudian dengan cepatnya sirna. Mereka pun saling berangkulan dan bergandengan tangan, merupakan segala perselisihan yang dulu mereka pernah ya kobarkan. Andai kata orang punya harta yang banyak segudang pun belum tentu bisa mendamaikannya seperti ini. Namun Islamlah yang mendamaikan mereka, yang menyatukan mereka. Lalu kok datang suatu zaman orang mengatakan Islamlah yang memecah belah manusia. Sebelum mereka pecah belah, ya, ternyata Islam datang sudah menyatukan. Berarti bukan Islamnya tetapi orangnya yang memang jauh dari tuntunan agama. Kemudian di antara keutamaan seorang ditunjuki oleh Allah atau diberi nikmat oleh Allah masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti wajah-wajah mereka akan menjadi putih cemerlang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Imamul Baghawi dalam tafsirnya, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Akan menjadi putih wajahnya ahli sunnah, cemerlang, dan akan menjadi masam atau hitam wajahnya ahli bid'ah. Jadi kalau misal di dunia ini ada seorang ya wajahnya putih, ganteng, tapi di ahli bid'ah nanti akan berubah menjadi hitam. Kalau di dunia ada seorang ahli sunnah wajahnya hitam, nanti akan berubah menjadi putih cemerlang. Siapapun yang mandangnya akan senang. Subhanallah. Allah SWT yang menjadikan mereka wajahnya cemerlang dan menjadikan pula sekelompok yang lain jadi ya gelap dan hitam. Di sini ada faedah barakallahu fikum, penyebutan Ahlus Sunnah sudah ada di zaman sahabat. Saya tekankan seperti ini karena subhanallah, ada kejadian menimpa saya pribadi. Ada seorang lulusan Kairo pernah mendebat kami tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru muncul di zaman Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari itu padahal lahirnya kurang lebih tahun 260 atau 270. Ya, antara 260 sekian. Sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir, kalimat Ahlus Sunnah sudah ada. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang namanya Ahlus Sunnah itu sudah ada sebelum lahirnya Abu Hanifah, sebelum lahirnya ya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Subhanallah, ada orang seperti itu, orang memahami dan mendebat lagi. Dia katakan sudah ada dari zaman dulu. Namun mungkin dia sudah kadung merasa dia titelnya lebih tinggi dari kita karena dia S2. Ya. S2 Kairo. Ya mungkin juga punya jabatan, tidak mau kalah. Padahal kalau dia sedikit saja membaca tafsir, malu dia. Ini lihat Al-Imam Al-Baghawi menukil Ya, ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat dalam surat Ali Imran, ya yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh, Ibnu Abbas mengatakan tabyadu wujuh ahlis sunnah wa taswadu wujuh ahlil bid'ah, menjadi putih wajah-wajah ahlis sunnah dan menjadi hitam wajah-wajahnya ahli bid'ah. Sudah ada penyebutan ahlis sunnah. Ali bin Abbas, Ibnu Abbas sahabat, jauh sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Abul Hasan Al-Asy'ari, Ali bin Ismail Al-Asy'ari ini lahir kurang lebih tahun 260-an, karena ada yang mengatakan 260, ada yang mengatakan 270, ya kurang lebih 260-an. Ya. Padahal kata Ibnu Taimiyah sebelum Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lahir sudah ada. Yang namanya Ahlussunnah wal Hadis sudah ada. Sehingga di sini pentingnya kita mengerti sejarah sehingga tidak dibodoh-bodohin oleh orang yang ingin ya membodoh-bodohin umat. Tujuan dari orang itu apa? Bisa dibaca. Bahwa Ahlussunnah yang benar itu ya yang dibawa oleh Abul Hasan Asy'ari. Itulah Ahlussunnah baru muncul, inilah yang hak. Kalau mau seperti itulah terus, dulu sebelum Abul Hasan lahir kayak Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka apa? Bukan Ahlussunnah? Ibnu Abbas, para sahabat bukan Ahlussunnah? Apa? Sehingga barakallahu fikum, di antara keutamaan seorang dia menjadi Ahlussunnah bahwa insyaallah taala nanti orang tersebut akan menjadi putih wajahnya, cemerlang. Kemudian di antara keutamaannya berkata Utsman bin Syaibah sebagaimana dinukil dalam kitab Lamudur Al-Mansur, fusaq ashabul hadis khairun min ubad wairihim. Ahlussunnah atau ashabul hadis, karena nama lain dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah ashabul hadis. Ya. As-salaf, as-salafiyun. Ini antara nama-nama, ya. Orang fasiknya ahlul hadis itu lebih baik daripada ahli bid'ahnya selain ahlul hadis. Kenapa? Kalau seorang itu dia masih berjalan di atas jalannya Ar-Rasul, kalau dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, insyaallah dia akan diberi hidayah untuk bertobat. Dan sebenarnya hati kecil dia ngakui kalau dirinya keliru berbuat kemaksiatan. Tapi ahli bid'ah kapan akan tobat? Bahkan sudah tobat pun mereka ngumumkan di Masjid Agung pun, saya sudah tobat, ternyata ya dicabut tobatnya, mentobati tobatnya. Kenapa? Yang namanya ahlul bid'ah itu tidak merasa salah. Apa salah saya kok antum nahdir saya? Subhanallah, dari dulu proses untuk kamu mau membacakan tobat kamu di Masjid Agung itu beberapa pertemuan dan kamu mengakui kesalahannya. Sekarang kamu mentobati tobatnya. Makanya benar kata sebagai salaf, la taubata li mubtadi'in, tidak ada tobat bagi ahli bid'ah. Apa yang dimaksud? Jarang sekali ahli bid'ah itu tobat. Coba kan melihat orang-orang yang dulu terfitnah dengan ya fitnahnya ya sururiyin, ya, kemudian lewat fitnah ini ya atau turasiyin lewat, kemudian ada fitnah lagi fitnah dulqornain, lewat lagi ada fitnah hajuriik, terus berubah-ubah. Ya. Kita punya ketetapan. Setiap fitnah jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah berubah kecuali pada kejelekan. Kenapa? Enggak merasa salah. Kalau orang dia masih ahlul hadis, ahlul sunnah, dia ngerasa dirinya keliru, dia salah. Dan mungkin dalam hatinya ada itikad, saya mau tobat, saya mau memperbaiki diri. Tapi ahli bid'ah kapan dia mau bertobat? Dia tidak merasa dirinya keliru, tidak merasa dirinya salah. Ambil ini faedah, dan Anda akan dapatkan ahli bid'ah dari waktu ke waktu seperti itu. Waspada, sehingga jangan terburu-buru untuk kemudian ya seorang langsung memposisikan orang yang dulunya ahli bid'ah kemudian baru tobat kemudian langsung diposisikan. Jangan, lihat dulu perkembangannya, lihat dulu perkembangannya. Orang ibaratnya baru sembuh dari sakitnya, jalan aja masih sempoyongan, lidah aja masih pahit untuk ngakan kok ya. Jadi posisikan dulu sampai kita lihat seperti apa perkembangannya. Bagus, ya lurus. Setelah sekian kita lihat. Ya. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah. Ahlussunnahumul ghuraba. Ahlussunnah adalah orang-orang yang asing. Orang kalau ingin mengikuti akidahnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, itu akan asing. Ambil faedah. Salah seorang syekh kami pernah mengatakan di hadapan kami dulu para mahasiswa Madinah, mengatakan seperti ini. Anda mesti ingat ketika syekh tadi mengatakan, antum kalau ingin sholat, kalian kalau ingin sholat seperti sholatnya Rasulullah, kalian akan dianggap asing meskipun kalian sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Dan ternyata betul, subhanallah. Orang kalau dia ingin sholat seperti sholatnya Nabi, asing. Karena banyak di sana orang sufi, banyak di sana orang awam, wala macam-macam. Lah kalau ini di Masjid Nabawi kayak apa? Kalau di masjid-masjid ya umumnya di tempat kita, ghuraba. Keterasingan Ahlussunnah bukan hanya di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah muslimin sendiri. Seolah-olah baru sedikit saja kita ingin mengamalkan agama, seolah-olah ji'na bidinin jadid. Seolah-olah kita ini datang membawa agama yang baru. Ini agama Rasulullah yang lama, yang sudah diwariskan oleh Ar-Rasul, diamalkan oleh salafat ini. Karena saking lamanya ajaran itu ditinggalkan, ketika orang ingin mengamalkan, seolah-olah ini ajaran baru. Tapi yang aneh, ajaran yang bukan dari Rasul itulah yang dianut, yang diikuti, karena bertahun-tahun dianggap itu ajaran Rasul. Ibarat orang minjem baju. Minjem baju dari orang lain. Dia pakai. Saking lamanya dipakai, sesaat pemilik baju tadi ingin ngambil, tolong kembalikan baju saya, kamu udah lama minjem dari saya, kok dipakai terus. Dia kata, enggak, ini baju saya, dari lama saya pakai baju ini. Seperti itu, karena saking lamanya adat istiadat yang datangnya bukan dari Islam itu yang berlaku, ini kemudian dianggap sebagai agama ya. Sementara yang itu datang dari Islam, karena saking lamanya ya tidak diketahui, kemudian ketika ada yang ngamalkan dianggap dia membawa agama yang baru. Ya akhi, keterasingan orang ketika mengikuti jalannya Nabi sudah kita rasakan. Masing-masing kita pun merasakan. Padahal kita ini enggak merampas harta mereka, ya enggak ya nyakiti mereka. Lah apa sih kerugian mereka kalau kita ini misalnya ya melihara jenggot ya, sebagai seorang Ahlussunnah ya tampakkan ini di antara sunnah Rasul jenggot ya, sunnah Rasul ya, ya pakaiannya tidak isbal, pakai sirwal, jangan ketat membentuk auratnya. Tampakkan bahwa kita ini ingin mengikuti Islam, mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Memang Ar-Rasul sudah jauh-jauh hari menghabarkan بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. Islam di saat awal kali muncul itu dianggap asing, dianggap aneh. Bagaimana tidak asing, mau bertentangan dengan tradisi nenek moyang. Dan Islam itu akan dianggap aneh atau asing seperti sedakala. Fatuba lil ghuraba, tuba ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah kebaikan, keberuntungan. Penafsiran kedua adalah syajaratun fil jannah. Tuba adalah pohon yang ada di sorga yang sangat rimbun, yang sangat besar, saking besar dan rimbunnya pohon ini. Kuda yang cepat lari di bawah pohon ini belum sampai ujungnya, bertahun-tahun belum sampai ujungnya. Ya, ketika seorang mukmin yang ikuti jalannya Rasul, telinganya panas di dunia ini mendengarkan dari orang-orang yang membencinya, hatinya pun rasanya ya sering disakiti dengan sikap-sikap yang tidak bersahabat. Sabar di atas agama ini, nanti akan dibalas dengan kesejukan. Dibalas dengan apa? Kesejukan. Apa enggak kepengen kita di saat orang pada kepanasan kemudian kita ya diberi iyuban oleh Allah SWT? Syajaratun kabira fil jannah, pohon yang luas, yang besar, yang ada di sorga, yang orang berjalan, yang kuda yang cepat bertahun-tahun lari di bawahnya pun tidak sampai di ujungnya. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum huraba. Berbuat baiklah kalian kepada ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang asing, orang-orang yang ingin mengamalkan agama ini sedikit demi sedikit. Ya, mereka ini asing, ini sedikit loh, belum banyak. Orang seperti ini kita berlemah lembut, orang seperti ini kita dukung. Jangan dia sudah dimusuhi oleh orang sedikit kemudian kita enggak peduli. Jangan, orang seperti ini kita dukung, kita angkat mentalitas mereka, kita ya memberikan spirit kepada dia, berbunga kepada dia supaya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat sunni atau salafi atau ahlus sunnah wal jamaah bukan hanya kalimat yang dibangga-banggakan oleh seorang bahwa saya ahlus sunnah, namun kosong dari makna atau dari konsekuensi. Karena siapapun orang yang mengaku dengan satu pengakuan akan dibenarkan kalau ada bukti. Seorang kalau dia misalnya mengaku saya ini seorang menjahit, siapa dia menjahit apa namanya, ya baju. Namun ternyata ketika kita kasih ini bahan, tolong buatkan ya gamis, buatkan serwah. Oh saya nggak bisa. Ya saya bisa buat batu bata. Oh ini bukan penjahit yang seperti ini. Ya. Ini bukan penjahit yang seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ujian dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Katakan wahai Rasul, jika memang kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah saya, ikutilah Muhammad, ikutilah Rasul. Bukti dari seorang itu pengakuan cintanya kepada Allah dibenarkan adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti Rasul, ya ini ya hanya bualan, bohong, omong besar yang seperti itu. Allah sendiri ya menurunkan ayat ujian. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikuti saya, ikuti Rasul. Mungkin akan ada orang yang bertanya, kalau saya ngikuti Rasul, apa yang akan saya dapatkan? Allah melanjutkan firman-Nya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Nah, kalau kita dicintai sama Pak Lurah saja senang ya, kan dicintai sama teman kita, lah ini Allah yang mencintai. Tapi kecintaan dari Allah itu ya tadi harus ittiba terhadap Rasul. Berat memang ikuti Rasul. Berat. Akan mungkin ada selotehan, kamu hidup di abad milenium kok mau ngikuti Rasul. Kita katakan yang dimaksud ngikuti Rasul itu adalah dalam beragama kita ngikuti Rasulullah. Adapun masalah teknologi modern, Islam tidak melarang orang memanfaatkan teknologi modern selama itu untuk kebaikan. Berarti bukan berarti ketika kita mengatakan ngikuti Rasul kemudian kita enggak boleh pakai pesawat, tidak boleh pakai telepon. Silahkan pesawat, silahkan kita gunakan telepon, ya, mobil atau yang lainnya, asalkan untuk kebaikan. Islam tidak menentang kemodernisasian. Islam tidak menentang, ya, teknologi modern selama itu untuk kebaikan. Ada untuk kemaksiatan, untuk kejelekan, maka ya seperti ini diharamkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang kalau dia mengaku sebagai ahlu sunnah, mana buktinya? Ngikuti Rasul atau tidak dalam beragama ini? Dalam akidahnya ngikuti Rasul atau tidak? Dalam ibadahnya apa asal ngarang? Dalam akhlaknya apa ngikuti akhlak barbar? Cukup orang hanya ngaku. Kalau orang hanya ngaku diterima, wah, nanti akan banyak sekali orang mengaku-ngaku punya profesi tertentu, ternyata tidak punya profesi tertentu. Berkatalah Hasan al-Basri rahimahullah, ya ibn Adam, la taghtar biqawli man yaqul al-mar'u ma man ahab. Berkatalah Hasan al-Basri, wahai ibn Adam, janganlah anda tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan seorang bersama yang dicintainya. Maksud dari ucapan Hasan Basri ini bukan menolak sabda Rasul, bukan. Maksud dari ucapan Hasan Basri ini, sebagaimana ditauji oleh Syekh Al-Bukhari, diberikan arahan, maksudnya adalah ya, jangan ngaku cinta pada Rasul kalau memang ucapan dan perbuatannya ternyata menyelisihi Rasul. Ya seperti itu. Jadi yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Inna man ahaba qauman ittaba'a atharuhum. Orang kalau dia mencintai satu kaum, ya dia akan mengikuti jejak yang diikuti. Walan talhaq bil abrari hatta tattabi'a atharuhum. Dan anda tidak akan digabungkan dengan orang-orang yang baik sampai anda mengikuti jalannya mereka. Ya cukup hanya pengakuan. Dan sekarang banyak orang usaha ahlu sunnah, saya ya di atas hak. Oh, saya ini sudah benar kok agamanya. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya kalau kamu hak? Mana buktinya kalau kamu itu ya ngikuti Rasul di atas sunnah kalau memang ya benar pengakuan kalian? Orang tidak akan digabungkan dengan orang yang baik sampai dia mengikuti jalan mereka. Wa ta'khudh bi hadihim wa taqtadi bi sunnatihim. Dan engkau mengikuti petunjuk mereka. Wa tusbih wa tumsi wa anta 'ala minhajihim. Engkau berada di pagi hari, di sore hari, terus berada di atas jalan orang yang baik. Ini baru. Harisan 'ala an takuna minhum fa tasluk sabilahum. Engkau bersemangat untuk ya masuk dalam golongan mereka, orang-orang yang baik tersebut. sehingga engkau pun mengikuti jalannya mereka. Wa ta'khudz thariqahum, dan engkau mengikuti jalannya mereka. Sampai kepada ucapan Al-Hasan Al-Basri, "Ama ra'aital yahud wan nasara wa ahlal ahwa al-murdiyah yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum." Tidakkah kau lihat orang Yahudi, Nasara dan ahli bid'ah, orang yang menyimpang, mereka ngaku cinta kepada nabi mereka padahal mereka tidak digabungkan dengan nabi mereka nanti. Kenapa? Li'annahum khalafuhum bil qawli wal amal. Karena pengakuan cinta tadi tidak selaras. Ngaku cinta pada para nabi, ternyata para nabi diselisihi dengan ucapannya dan perbuatannya. Ngaku cinta nabi tapi perbuatan nabi ya tidak diikuti, bahkan ketika ada yang mengamalkan perbuatan nabi malah dicibir. Mana ini orang ngaku cinta nabi kok ya. Oh, ternyata ketika ada orang mengamalkan amalan nabi kok dicibir, dipertanyakan pengakuan dia bahwa dia ya cinta kepada Rasul. Wasalaku ghairu tariqin fasara mauriduhum annar, dan mereka menelusuri jalan selain jalannya para nabi, maka akibatnya mereka diperosokkan ke dalam api neraka. Enggak cukup hanya pengakuan. Makanya dahulu sebagian salah mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli, innamal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqatul amal. Yang namanya iman itu bukan orang itu ya hanya berangan-angan, atau seorang itu menghias-hias ya, ngaku-ngaku saya ini. Enggak, yang namanya iman itu apa yang tertanam dalam hati ini kemudian diwujudkan dengan amalan. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqatul a'mal. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, maka dia harus mempercayai seluruh berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, dari perkara-perkara yang ghaib, berita-berita yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dia percaya. Tidak ada kemamangan, kebimbangan, tidak ada keraguan sedikitpun. Kalau dia ada keraguan, dipertanyakan pengakuan dia sebagai ahlus sunnah. Ada sekelompok orang, ini kelompok malahidah, kelompok yang sudah sampai tingkatan kafir, mengatakan surga dan neraka enggak ada. Kalau ada mengatakan, kamu jangan mudah-mudah mengkafirkan orang lah. Kita katakan, kalau Allah dan Rasul mengkafirkan, kita kafirkan. Kalau tidak, ya kita tidak. Kita enggak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak menghukumi. Namun kalau Allah dan Rasul menghukumi, kok kemudian kita bimbang, ya enggak benar seperti itu. Jadi ada sebagian orang mengatakan surga dan neraka itu enggak ada. Ibarat para nabi, para rasul itu kayak para ibu. Kalau anaknya nangis, rewel, sang ibu biasanya punya dua jurus, satu atau dua jurus. Nah, kalau kamu diam, ibu akan belikan bakso dengan permen. Setelah diam, ditunggulah anaknya, ibunya kerja ini. Itu nih bu, mana permainnya, nanti sampai berhari-hari ya nggak dibelikan. Atau jurus yang kedua, jurus ancaman, kalau kamu nggak mau diem, ibu akan ambilkan macan dari kebun binatang. Ya sebelum dia dibawa, ya ibunya diterkam dulu ya kan, ambilkan macan ke sini biar kamu dicakar sama macan. Kata mereka, jadi para nabi, para rasul itu ketika berdakwah itu mengatakan surga dan neraka itu benar nggak ada surga dan neraka. Ya. Yang ada adalah supaya orang itu jangan melenceng. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ini keyakinan yang batil. Berarti kalau seperti itu menuduh para nabi, para rasul itu mendusta kan? Ya, na'udzubillah. Di antara yang diingkari oleh sebagian orang, sebagian ahli bid'ah adalah adanya azab kubur. Dulu ada peristiwa yang seram, ya lucu. Jadi waktu itu ada teman, dan saya gak menyangka kalau dia mengatakan perkataan yang ngeri sekali. Dia mengatakan, saya gak percaya adanya azab kubur. Waktu itu kita masih santri, kita gak ngerti gimana cara jawab ucapan orang ini. Kita kemudian sampai kepada seorang ustaz, ini gimana ini cara bantah. Ternyata gampang. Kamu mengatakan tidak percaya dengan azab kubur, gampang saja kita tanya, kamu ini muslim? Oh, saya muslim. Kalau yang ngatakan saya bukan muslim, sudah enggak usah kita lama-lama debat, sudah. Kalau bukan muslim, untuk apa kita debat? Nah, kalau dia mengatakan muslim, nah, kita kejar lagi, Anda sholat? Kalau dia ngatakan, oh saya gak sholat, gak usah kita kejar, oh gak sholat untuk apa kita debat dengan orang seperti ini. Dia ngatakan, oh saya sholat. Ah, Anda sholat, apa yang Anda baca ketika tasyahud akhir? Bukankah Anda mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi al-qabri. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam dan dari adab kubur. Kalau memang azab kubur tidak ada, untuk apa kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang enggak ada? Sesuatu yang tidak ada, untuk apa kita takuti? Orang berlindung kan dengan sesuatu yang menakutkan, berlindung kepada Allah dari sesuatu yang menakutkan. Kalau memang Anda meyakini azab kubur tidak ada, lah kenapa kok Anda memohon untuk dilindungi oleh Allah dari azab kubur? Kenapa Anda meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak ada? Aneh ya kan? Dia sendiri, ya dia sendiri berdoa seperti itu dalam sholatnya ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam min adabi al-qabri. Ada lagi yang mengatakan azab kubur gak ada, nikmat kubur gak ada. Saya ini juru kunci kuburan. Saya biasa gali kuburan. Saya gak dapatkan kok. Kadang saya gali itu, kadang kuburan lama. Saya gak dapatkan di situ taman dari taman surga. Saya pegang tanahnya pun gak panas, tulangnya pun gak panas. Kita katakan, dul apa yang kamu lihat, ya, entah dul siapa ini ya kan, yang kamu lihat ini, ya, itu bukan alam kubur, itu kuburan, itu masih dunia. Kalau kamu ingin ngerti adab kubur, mati dulu. Insya Allah kamu akan merasakan namanya adab kubur. Nah, bagaimana itu perkara alam barzah, alam kubur. Kita tahu, kita enggak ngerti. Makanya berita dari Allah Rasul kita percaya. Sementara yang perkara dunia saja kadang kita enggak ngerti kok, apalagi perkara ya kubur. Contoh, bisa jadi suami istri tidur bareng seranjang satu selimut. Tidur bareng. Wah, suaminya ngimpi. Ngimpi dikejar-kejar orang dan mau dibunuh. Suaminya pun berteriak-teriak sampai suaranya itu keluar, kemudian istrinya pun bangun ketakutan, ada apa. Suaminya pun bangun dengan terengah-engah. Ini masih di dunia saja, tidur bareng satu selimut, satu ranjang, seorang istri enggak ngerti apa yang dialami oleh suaminya dari mimpinya. Lalu bagaimana dengan itu alam kubur, alam barzakh? Makanya kalau Anda ngaku sebagai Sunni Salafi Ahlu Sunnah, percayai seluruh berita yang datangnya dari Allah Rasulnya, baik masuk akal atau tidak, percayai. Ya, kalau kamu aja percaya dengan beritanya dokter spesialis, percaya dengan beritanya seorang pakar ekonomi, lah ini berita dari Allah Rasulnya yang jutaan umat mempercayai benarnya para Rasul, kok ente gak percaya? Ya, kok ente gak percaya, ada apa? Di antara perkara ghaib adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan, bahwa dahulu malaikat malakul maut diutus oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Ketika malaikat maut ini datang menjelma, pukul atau ditampar oleh Nabi Musa sampai matanya keluar, kemudian menghadap lagi kepada Allah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kata dia, ya Allah, engkau utus saya kepada orang yang tidak mau, tidak ingin mati. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat tadi untuk datang kembali kepada Musa. Namun untuk kedua kalinya ini, malaikat tadi datang membawa tanda-tanda bahwa ini adalah malaikul maut memang. Hei Musa, kalau kamu ingin masih hidup lama, letakkan tangan kamu di atas punggung sapi. Itu kan rambutnya banyak. Setiap satu rambut itu, ya, untuk kamu, ya, 1 tahun. Berarti kalau sampai 1000 rambut, ya berarti 1000 tahun. Kemudian kata Musa, "Tsumma madza?" Setelah itu apa? Qala al-maut. Dikatakan ya setelah itu kau mati. Musa tahu oleh ini malaikat maut, ya. Maka Musa mengatakan, "Fal ana idzan." Kalau memang ujungnya ya mati, sekarang aja lah saya cabut. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Diingkari oleh sebagian orang, di antaranya adalah Muhammad Al-Ghazali Al-Misri. Dia mengingkari. Padahal barakallahu fikum. Pertama, Nabi Musa enggak ngerti kalau itu malakul maut. Taunya ada orang masuk rumahnya ingin berbuat jahat, ya beliau apa? Tampar, ya beliau apa? Dorong. Boleh enggak orang seperti itu? Dalam Islam aja kalau ada orang, maaf, ngintip rumahnya orang, dicolok saja. Orang yang dicolok itu kemudian sakit, yang nyolok tidak menanggung. Kenapa? Kenapa ngintip rumah orang? Ini masuk rumah, ya ingin, ya, dohirnya ingin berbuat jahat, ya Nabi, dipukulin Nabi Musa. Namun untuk kedua kalinya Nabi Musa kan tidak mukul, karena tahu, oh ini yang datang ada tanda-tanda kalian ini malakul maut. Ini berita ini tidak dipercaya oleh Muhammad Al-Ghazali. Ketika ada seorang siswa dari Jazair bertanya tentang hadis ini kepada Muhammad Al-Ghazali Al-Misri, dia pun menjawabnya dengan, saya sempit dada ya dengan hadis ini. Tinggalkan hadis saya gini, enggak ada manfaatnya. Subhanallah lah, kalau Rasulullah ceritakan, apa Rasulullah itu dongeng, enggak ada manfaatnya. Memang yang Rasulullah katakan itu enggak ada manfaatnya. Kemudian dia melanjut, ya, hadis ini setelah saya pikir, oh ternyata sahih, hadis sahih. Tapi teksnya enggak pas. Lagi-lagi, ya, dia mengedepankan akalnya. Padahal barakallahu fikum, apa yang Nabi khabarkan kita harus percaya. Telah terjadi seperti itu, ya. Dan tidak ada yang aneh. Malaikat kok bisanya dipukul matanya sampai keluar. Kita katakan, Allah ala kulli syai'in qadir. Bisa jadi ketika dia menjelma sebagai manusia, kekuatannya enggak seperti kekuatan apa? Seperti malaikat lagi, kan kita enggak ngerti. Yang jelas tidak ada ucapan orang yang beriman ketika datang dari Allah dan Rasulnya kecuali sami'na wa ta'na. Jangan kayak orang Yahudi. Sering kita mengecam orang Yahudi, tapi terkadang ya didapatkan sifat Yahudi malah ada. Harusnya seorang ketika mendengar apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah ucapan sami'na wa ato'na, kami mendengar, kami taat, nerima. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami gak percaya. Apa faedahnya, ya. Kemudian tentang hadis kalau lalat masuk ke dalam bejana, wadah makanan atau minuman, justru kita mencelupkan. Karena lalat itu salah satu sayapnya mengeluarkan racun, yang satunya menetralisir racun. ternyata ada orang tidak percaya dengan seperti ini. Saya lebih percaya dengan dokter kafir daripada ucapan Rasulullah. Subhanallah. Antum muslim? Antum muslim? Sudah saya sebutkan di awal bahwa di antara sifat al-mu'minun, sifat al-muttaqun, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang percaya dengan yang ghaib. Subhanallah, ternyata penemuan medis pun membenarkan seperti itu. Dan dulu kaum mukminin dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, mereka percaya dengan sabda Rasul. Lalu bagaimana kalau sabda ini ternyata secara medis terbukti benarnya? Tentu semakin ya yakin, semakin kuat keyakinannya. Lah kok ada orang yang mengatakan injek itu hadis? Tahu tahta qadamik. Subhanallah. Innal ihtiram. Di mana penghormatan? Ya. Al-Maududi, Abul Ala Al-Maududi, seorang dai daerah India atau Pakistan, pernah ditanya tentang masalah Al-Masih Dajjal. Kata Al-Maududi, bi annahu minal asatir. Al-Masih Dajjal minal asatir. Al-Masih Dajjal itu hanya dongeng saja. Subhanallah. Jangan sampai kita punya sikap kayak gini. Al-Maududi yang dia seorang dai internasional, ternyata dalam memahami hadis Nabi ternyata kayak gini. Di sini pentingnya kita ya mensyukuri nikmat Allah, an hadana Allah di sunnah. Allah tunjuki kita barang ikuti sunnah Rasul, mempercayai berita yang datang dari Rasul. Dan jangan tertipu dengan titel, jangan tertipu dengan syuhuran orang. Yang namanya titel, yang namanya kesyuhuran, la yusawi indallah syai. Ya, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah sedikit pun. Nasab yang mulia pun tidak akan menjadikan orang cepat masuk dalam surga. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Wa man bata'a bihi amadu lam yusri bihi nasabu." Barang siapa yang amalannya menjadikan dia lambat masuk dalam surga, nasabnya tidak akan bisa mendorong dia cepat masuk dalam surga. Jadi amalan ya, bukan titel, bukan kesyohoran. Jadi jangan tertipu dengan penampilan seorang, oh, dia ini seorang doktor, ini seorang dai internasional. Ya, dai mau apa? Kita ini di hadapan kita ada timbangan. Kalau ada mengatakan kamu enggak boleh melecehkan orang lain, kita katakan kita enggak melecehkan. Namun ketika ada orang melecehkan hadis, apa kemudian kita diam? Ketika ada orang menentang hadis Nabi, apa kemudian kita biarkan umat seperti itu? Kewajiban kita adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau Anda ingin membela kehormatan dai tersebut, kita bela kehormatan hadis Rasulullah. Kita bela sabda Rasulullah. Mana yang lebih mulia antara kita membela agama Rasul dengan kita membela pribadi orang tadi? Ini penting. Karena sebagian orang kadang murup, enggak terima. Ya. Kamu membicarakan kehormatan dai ini, kita katakanlah kalau dai tadi ya menentang sabda Rasulullah, mana yang lebih parah? Apa kita biarkan orang menentang hadis Rasul? Kalau kita biarkan umat akan tertipu dan mengikuti orang seperti ini. Kewajiban kita adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pentingnya seperti ini. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, seorang yang mengaku sebagai sunni, salafi atau ahli sunnah, dia tidak akan mengunggulkan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya memang terkadang ucapan orang yang alim kita pakai untuk kita memahami ayat atau sunnah, pendapat mereka kita pakai. Namun kalau ada pendapat mereka yang ternyata bertentangan dengan sabda Nabi, apa ya kita tetap ikuti? Dahulu dikatakan idza jaa nahrullah batala nahru makil. Kalau sungainya Allah sudah ngalir, ya kalennya makil enggak akan manfaat. Sungai Allah luas, airnya banyak. Ya kalen yang kecil yang airnya cuma gemercik, ya gak manfaat. Artinya gini, pendapat-pendapat alim itu tentu sesuai dengan porsinya. Pendapat mereka, karena mereka manusia, ada yang keliru, ada yang benar. Kalau keliru, jangan kita pertahankan. Kalau ada yang mengatakan, masa ulama keliru? Kita katakan, memang ulama itu nabi apa? Ulama gak masuk. Ulama yang kita ikuti, ulama yang ya orang-orang ikuti, mereka berwasiat, kalau ada ucapan saya kok menyelisih ucapan Rasul, tinggal ucapan saya, ikuti ucapan Rasul. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanatahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyada'aha liqawli ahadin minan nas. Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah gamblang jelas di hadapannya sunnah Rasul, bimbingan Rasul, enggak boleh dia untuk meninggalkan bimbingan Rasul hanya karena ngikuti ya siapapun dari ucapan manusia. Imam Syafi'i, imam yang besar, imam yang menjadi panutan seperti ini. Kata Imam Syafi'i, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardul haid." Kalau ada ucapan saya, pendapat saya kok bertentangan dengan sabda Rasul, buang pendapat saya di seberang sana, ikuti ucapan Rasul. Ini wasiat dari mereka. Ya, wasiat dari mereka, dari para ulama. Tidak boleh kita ya mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh melebihkan ya ucapan orang di atas sabda firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja seorang mengangkat suara di hadapan Rasulullah lebih keras dari suara Rasul, bisa menyebabkan batal amalannya. Ya, Allah mengatakan, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun." Janganlah kalian itu ya mengangkat suara di hadapan Nabi, ya, mengangkat suara lebih dari suara Nabi, dan jangan kamu mengeraskan suara kepada Nabi seperti kalau kalian ya mengeraskan suara satu dengan lainnya. Karena kalau ini terjadi, bisa jadi amal kalian akan lebur dalam keadaan kalian tidak kerasa. Nah, kalau hanya mengangkat suara keras di hadapan Nabi bisa menjadikan lebur, lalu seperti apa kalau ada orang melebihkan ucapan orang lain daripada sabda Rasulullah? Lalu seperti apa kalau ada orang nentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang dua orang dari Taif ke Madinah waktu itu, masuk masjid Nabi di Madinah, keduanya mengangkat suara. Umar bin Khattab dengar, dipanggil dua orang tadi, "Min aina antuma?" "Dari mana kalian berdua?" Mengangkat suara teriak-teriak di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kata mereka, "Nahnu min ahli Taif." "Kami ini orang Taif." Kata Khalifah Umar, "Kalau kalian ini orang Madinah sudah kami sambut." Kalian mengangkat suara di masjid Nabi seperti ini, teriak-teriak di masjid Nabi. Ya, sampai pun beliau sudah meninggal, kita harus ihtiram memuliakan. Sehingga bahaya sekali ketika hadis-hadis Nabi disampaikan kok malah teriak-teriak, malah gembriang-gembriang. Subhanallah. Hadis Nabi sedang disampaikan kok malah ya orang teriak-teriak seperti itu. Ya, sehingga hadis Nabi enggak kedengaran, suara setan yang kedengaran. Bahaya seperti ini. Nah, jadi seorang kalau dia mengaku sebagai ahlus sunnah, ya, dia akan menjadikan firman Allah dan sabda Rasul di atas dari ucapan siapapun. Pernah kami ya Wah, subhanallah, gak pernah, kami gak nyangka kalau itu terjadi. Kan itu rekan kami pengajar waktu itu. Ternyata dia lebih kepada mengikuti teori bahwa bumi ini berjalan mengelilingi matahari. Kita mengatakan bahwa ayat Al-Quran dalam surat Yasin, Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrilah. Matahari itu berjalan, jaroya jari itu jalan, bukan, kalau ini kan aneh ya, edar, jalan memang. Limustaqarrilaha, untuk ya tempat yang Allah telah tentukan. Artinya matahari itu berjalan, bukan diam, bukan matahari diam kemudian bumi mengelilinginya. Syekh Bin Baz punya risalah, punya buku kecil tentang masalah ini, tentang kufurnya orang yang mengatakan matahari itu diam, ya, tidak berjalan. Dan bantahan untuk mereka banyak sekali. Kita lihat saja, matahari terbit, kemudian meninggi enggak? Kemudian sudah tengah, kemudian lengser apa? Apa kita yang lengser? Eh? Lengser kan? Seperti itu, tenggelam, surup, terus seperti itu. Dia mengatakan, ini kan kata astronom, ya. Kita katakan, apa sudah astronom kemudian mengatakan sama seperti itu? Padahal tidak semua, ya, astronom mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan matahari diam, ada yang mengatakan matahari berjalan. Kenapa kamu nggak ikuti ucapan atau teori astronom yang sesuai dengan ayat? Walaupun taruhlah seluruh astronom mengatakan matahari itu diam, Allah mengatakan wasyamsu tajri, maka kita ikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Ikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali, sampai kita khawatir jangan-jangan nanti gedung yang kita ada runtuh karena ada orang yang ya punya keyakinan seperti ini. Bahkan ngeri lagi, pernah enggak disangka kita lama enggak ketemu orang ini. Ya. Mungkin bisa 10 tahun baru ketemu di kapal. Kapal, ternyata dia membawa teman dari orang Arab. Ya, kita nggak ngerti kok tiba-tiba kepada pembicaraan, saya nggak percaya dengan Mahdi. Siapa mengatakan ini tentang Mahdi? Ya, munculnya Imam Mahdi di akhir zaman, jelas hadisnya. Oh, dia nggak percaya. Terlebih orang ini dia sekolahnya di Arab, tapi nggak tahu di Arab mana dia. Kok sampai mengingkari Mahdi? Ini kalau Allah ya mengadab, entah kita mungkin kena atau apa, kapalnya tenggelam, enggak tahu. Kita ngeri sekali. Dan qadarullah, teman saya ini yang udah bulan tahun enggak ketemu, dia membela saya. Antum benar. Ini salah. Ya. Subhanallah. Pembicaraan sampai tingkatan seperti itu. Ya, akhi, kita perbekali diri kita dengan ilmu din, karena banyak syubhat, banyak orang, kadang kita ketemu orang di jalan, di ya pesawat atau di kapal, orang punya pandangan seperti ini, mendebati kita, coba apa yang akan kita jawab? Setidaknya kita bentengi diri kita dengan hujah. Ya, itu saja kita ngeri. Kadang kita mungkin hafal, mungkin ketika kita berhadapan orang seperti ini, mungkin kita lupa dengan dalil, bisa jadi. Perbanyak kita belajar, perbanyak kita yang mempersejati diri dengan hujah. Ayat kita hafal, hadis kita hafal. Kata Imam Syafi'i, man qara al-Qur'ana ala qadruh wa man habida al-haditha qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, akan tinggi kedudukannya. Dan barang siapa dia yang menghafal hadis, akan kuat pegangannya. Ya, akhi, dunia ini adalah mu'tarok. Dunia ini adalah ajang pergumulan, ajang ya perseteruan antara al-haq dengan al-batil. Dan terus al-haq dan batil akan terus terjadi pergumulan, terjadi apa? Perseteruan. Ya, sampai datangnya yaumul qiyamah. Ya. Tidak ada di sana saya enggak ingin ini, enggak ingin ini. Oh, enggak ada. Enggak ada kecuali al-haq dan batil. Kamu enggak bisa kan saya ingin berdiri di tengah-tengah lah. Enggak ada, karena Allah mengatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. apalagi setelah hak kalau bukan apa? Kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah al-haq kalau bukan kesesatan. Kemudian di antara konsekuensi seorang mengaku sebagai Ahlussunnah, bahwa dia mencintai Ar-Rasul lebih dari cintanya mereka terhadap diri mereka, terhadap keluarganya, terhadap hartanya. Lihat para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, berhijrah meninggalkan sanak famili dan handetola, meninggalkan harta dan pekerjaan demi mengikuti Ar-Rasul, demi membela agama Rasul alaihi salatu wasalam. Berhijrah dari Mekah ke Habasyah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kalau orang pindahan rumah saja itu ya persiapannya seperti apa, kemudian wah banyak ya yang harus dia pikirkan. Ini hanya pindah rumah. Dan ini orang tinggal di negeri orang yang enggak ada keluarga, enggak bawa harta, enggak ada pekerjaan. Ingin menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, hidup di negeri yang asing. Mereka lakukan ini semua dalam rangka ya ittiba'an lir rasul, mahabbatan lir rasul. Ngikuti Rasul, mencintai Rasul. Padahal kalau ngikuti hawa nafsu ya enakan di rumah. Enggak usah ngikuti Rasul, mangan enak ya di tengah-tengah keluarganya. Tapi mereka tahu bahwa ketika seorang itu mengaku sebagai pengikut Ar-Rasul, maka jalan yang terjal pun akan dia ya lalui. Jalan yang sulit apapun akan dia hadapi. Seperti itu. Di atas Mus'ab Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ketika beliau berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah. Dan hijrah itu dulu enggak rombongan ya, mereka satu persatu sembunyi-sembunyi. Karena mata-mata kaum musyrikin itu selalu memantau gerak-gerik muslimin. Sehingga mereka keluarnya pun mungkin malam sembunyi-sembunyi ya, bukan dengan berombongan. Nah, di antara yang kekejar waktu itu adalah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia berangkat sudah usaha untuk tidak ketahuan orang musyrikin, ternyata ketahuan dan dicegat di tengah jalan. Kata mereka, "Wahai ya Suhaib, apa kamu kira kami biarkan kamu ya untuk lepas mengikuti ya apa lepas ya dari Mekah ini, membawa harta sekian ini? Dulu kamu datang ke Mekah kiri, sekarang kamu kaya. Kamu ingin bawa harta orang Mekah?" Kata Suhaib, "Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan saya memberikan harta ini kepada kalian kemudian sekalian melepas saya?" Kata mereka, "Seperti itu. Kalau kamu ingin ya lolos, ya serahkan semua harta kamu." Kata Suhaib, "Ambil ini harta saya." Ambil. Menunjukkan bahwa akidah lebih mulia dari harta. Menunjukkan bahwa kecintaan mereka terhadap Rasul lebih dari sekedar apa? Harta. Seperti ini baru benar orang dalam mengaku dia sebagai Ahlussunnah, pengikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah akan as-sabat ala din fi jamil ahwal. Akan kokoh di atas agama ini dalam segala keadaan. Dalam kondisi makmur atau paceklik, dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang. Ya. Seperti itu yang disontak oleh salaf umat ini. Mereka istiqomah. Bahkan kalau kita membaca sejarah mereka, salaf umat ini ketika menimba ilmu untuk menjaga agama ini, kita ingin meneteskan air mata. Teman-teman al-Imam al-Bukhari, beberapa hari mereka tidak melihat Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari kok gak ikut datang di majelis mencatat hadis? Mereka pun mendatangi kontrakan rumahnya, ternyata didapatkan beliau telanjang. Gak ada pakaian sudah, mungkin cuma pakaian bawah. Kan gak etis masa orang duduk di majelis cuma pakai pakaian bawah, gak pakai ini kan. Ternyata dijual untuk apa? Ya, pakainya untuk biaya dalam menimba ilmu. Kemudian teman-temannya pun sepakat mengumpulkan uang, membelikan baju untuk Imam Bukhari. Kemudian beliau setelah itu ikut keluar, ya, menimba ilmu hadis lagi dengan teman-temannya. Imam Malik rahimahullah sampai tingkatan menjual kayu atap, usuk atau apa, ya kan, ada yang dijual untuk bisa melanjutkan dalam talabul ilmi. Kita ini sudah terlalu dimanjakan oleh fasilitas. Kita ini asal mau, kajian-kajian Ahlussunnah terlalu banyak. Kita duduk manis di bawah lampu yang terang, di atas keramik yang masya Allah. Yang ghalib umumnya pengajian-pengajian itu ada santapan rohani, juga santapan apa? Jasmani. Ya kan? Kadang ada snacknya, deninya, ini luar biasa. Ini mana ada di zaman dulu seperti itu. Itu saja orang tidak terdorong. Jadi Islam ini memang diperjuangkan orang-orang seperti itu. Ya. Coba kalau mereka itu kayak kita sikapnya, entah seperti apa agama ini. Jadi mereka siap capek agar kita yang datang setelah mereka tinggal memetik hasilnya. Kita ini tinggal makan saja kok. Ya rasa-rasan ya kan. Tinggal makan sudah. Ibaratnya mereka itu sudah capek menanam, menyuguhkan yang terbaiknya, kita tinggal nyantap saja. Males. Subhanallah. Asabat ala din, kokoh di atas agama ini dalam seluruh keadaan, ini diantara ciri dari Ahlussunnah. Al-Imam Nu'asakir menyebutkan kisah yang ajibah ketika perang antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Tertawanlah sebagian muslimin. Di antara yang tertawan waktu itu adalah sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sahabat Abdullah bin Hudzafah ini termasuk sahabat Nabi yang mulia. Ketika mereka itu ini tawanannya adalah sahabat Muhammad, dibawalah sahabat ini di hadapan raja mereka. Kata sang raja, dalam keadaan dia sahabat Abdullah bin Hudzafah ini sebagai tawanan, masuklah kamu ke dalam agama kami, kamu akan saya kasih wilayah dari kami, dan kamu akan saya nikahkan dengan putri kami. Bayangkan, sampai orang yang tidak kepengen punya wilayah, ya, dinikahkan dengan putri raja yang umumnya cantik dan berduit, ya kan? Karena biasanya kalau wanita keturutan apa-apanya biasanya ya lumayan. Biasanya seperti itu, ya. Keturutan masalahnya, ya kan? Ya. Kata dia, kata sahabat Abdullah As-Sahmi, seandainya Anda kumpulkan harta orang Romawi dan bahkan harta orang Arab untuk saya tinggalkan Muhammad, saya tidak akan tinggalkan Muhammad. Setelah tawaran manis ini enggak diterima, sang raja menggunakan jurus yang kasar. Salib dia. Disaliblah sahabat Abdullah As-Sahmi ini. Tubuhnya diikat jadi tiang. Kemudian sang raja meminta kepada juru pemanah untuk kamu panah di sebelah kanan dan kirinya, tapi jangan kenakan untuk menakut-nakuti. Ya. Sambil sang raja mengatakan, kamu tinggalkan Muhammad, ikuti agama kami. Sementara ini pemanah jitu memanah sebelah kanan dan kirinya, dia tidak, ya, tidak menerima tawaran yang menggiurkan tadi. Kemudian sang raja meminta kepada pengawalnya, kepada, ya, pasukannya untuk datangkan tempat penggorengan. Kasih minyak, nyalakan. Ketika minyak sudah umeb, didatangkan tawanan muslim, dimasukkan ke dalam penggorengan tadi, langsung meninggal dan langsung keluar. Ya, itu dagingnya pada, ya, hancur. Syahid insyaallah orang tadi. Menangislah sahabat Hudzafah As-Sahmi. Menangis. Sang raja seperti akan ada jalan ini untuk dia mau, ya, meninggalkan Muhammad, meninggalkan agama Muhammad. Kata Abdullah As-Sahmi, saya bukan menangis karena takut mati, tapi saya justru berharap kalau itu saya tadi yang digoreng, dan saya punya 100 nyawa keluar seperti itu fisabilillah. Habisan akal ini raja, apa ini orang, ya kan? Ya kan, sulit orang ngadepi orang yang mati malah apa? Yang disari itu kan angel ya kan? Ya, angelnya seperti ini. Jebloskan dalam penjara. Dikasih babi, dikasih apa khamer. Tidak dimakan. Oh, dia kelaparan. Ditanya oleh raja, kenapa kamu gak makan? Kenapa kamu gak minum? Kata sahabat Abdul Asahmi, sebenarnya bagi saya, secara hukum agama saya boleh untuk saya makan, karena saya terpaksa gak ada makanan kecuali ini kan. Adanya cuma babi kan, kalau gak makan mati. Tapi saya tidak mau makan, karena saya tidak ingin menjadi sebab menjadi bahan tepuk tangan orang kafir. Tidak ingin menjadi sebab ya orang kafir itu bertepuk tangan terhadap Islam. Bingung nih raja, sulit ngadepi orang kayak gini. Wis, sudah. Kamu cium kening saya, bebas kamu. Kata sahabat Abdul Asahmi, saya cium kening kamu tapi dengan syarat saya dan tawanan muslimin semuanya dilepaskan. Kata sang raja, kamu dan tawan muslimin semuanya saya lepaskan. Yang penting kamu cium kening saya. Mungkin menurut sang raja kalau sudah mencium kening luar biasa kan. Diciumlah kening tadi, hanya mencium kening ya kan. Ya, batuknya dicium, ya. Selesai sudah. Akhirnya dia dilepaskan dan tawan muslimin dilepaskan. Pulang ke Madinah, Umar pun bangga. Dia pun mengumumkan di hadapan muslimin, berhak atas setiap kali untuk mencium keningnya sahabat Abdullah As-Sahmi ini, dan sayalah orang yang pertama kali mencium keningnya. Dia orang yang tegar dalam agama ini, dengan sebab dia pula tawanan muslim menjadi apa? Selamat. As-sabat ala din. Seperti itu ujian yang berat yang dihadapi oleh sahabat, dan mereka melewatinya dengan istiqomah. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, tentu dia menjauh dari sikap tasyabuh bil kufari wal fusaq. Dia tidak tasyabuh, ya, meniru-niru sesuatu yang itu kekhususan orang kafir. Apakah pakaian orang kafir, apakah cara bicara orang kafir, apakah ya model rambutnya orang kafir, dan semisalnya itu memang ciri khas mereka. Ya. Karena Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Ketika sahabat Muawiyah masuk ke kota Madinah, didapatkan sebagian wanita Madinah ada kecenderungan mengikuti wanita-wanita Yahudi, di mana sebagian wanita muslimin waktu itu sudah suka menyambung rambut dengan rambut palsu. Kalau di zaman sekarang begitu banyaknya orang dia menyambung rambutnya kemudian dibuat seperti ini sehingga kelihatan banyak, sehingga ya, karena apa, di antara wanita itu dikatakan cantik kalau rambutnya itu banyak, itu diantaranya kata sebagian ulama, ya, inna min jamalil mar'ah kasratu sya'riha wa bufratiha. Diantara ciri wanita itu cantik, diantara ciri ya, enggak semuanya, rambutnya itu banyak, ya. Makanya ada rambut palsu itu apa, orang yang rambutnya enggak terlalu banyak itu supaya apa, disambung rambut palsu supaya kelihatan banyak. Ketika sahabat Muawiyah masuk ke kota Madinah, didapatkan sebagian wanita Madinah ada kecenderungan ya mengikuti wanita-wanita ahlu kitab, wanita-wanita non muslim. Dia pun mengambil segenggam dari rambut palsu tadi, dia bawa ke Masjid Nabawi, kemudian dia naik di atas mimbar kota Madinah. Ketika dia naik di atas mimbar kota Madinah, di hadapan manusia dia mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Yang pertama kali dinasehati ulamanya, kok bisa terjadi seperti ini? Wahai para alim ulama, tugas kalian untuk ya nahi mungkar, Ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Di mana ulama kalian? Subhanallah. Di sini kata sebagian masyayikh, fihi bayanus sunan alal manabir wa fihi inkarul munkar. Padanya ada faedah menjelaskan sunnah Rasul di atas mimbar. Di antara faedah padanya ada ingkarul munkar, tidak membiarkan muslimin tenggelam dalam tasyabuh bil kafirin. Karena kesamaan dalam dohir akan menyeret pada kesamaan dalam batin. Orang kalau di jalan, dia mengemudikan mobil, kemudian di depannya ada mobil yang sama, semerek, tahunnya sama, awal warnanya sama. Wah sudah, kayak ada ikatan apa? Batin tersendiri. Karena kesamaan dalam lahiriah akan menyeret pada kesamaan dalam batin. Satu hal yang miris ya, barakallahu fikum, dan ini semua kalian tahu, Pak muslimin, pemuda dan pemudinya banyak yang meniru gaya rambutnya orang-orang kafir. Ketika ada orang kafir, ada model syukurannya, misalnya ini digundul semua, cuma di sisi tengah seperti ini, ya kayak melon dibelah. Ya. Kok ditiru? Padahal ini dalam Islam dilarang, namanya qoza. Qoza itu seorang itu menggundul sebagian kepala dan membiarkan yang lain itu qoza, itu dilarang oleh Rasulullah. Apa hadis ini enggak dimengerti oleh mereka ya? Apa mereka enggak ngerti larangan seperti ini? Kemungkinan besar enggak ngerti. Tapi ya kita tanya, kenapa enggak ngerti? Kenapa enggak belajar? Kenapa kok yang diikuti seperti itu orang-orang apa? Kafir. Sebagian lagi ada yang kukunya panjang. Ya. Padahal di antara sunnah kesucian yang ditetap oleh syarat ini adalah taqdimul adhafir. Ya. Memotong kuku. Namun didapati sebagian orang justru kukunya apa? Panjang. Kalau mereka mengatakan, "Saya ingin niru Ashabul Kahfi kok. Saya ingin niru pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, kan mereka kukunya panjang. Jadi mereka tidur 309 tahun kukunya panjang-panjang." Karena 360 kan dari ini sampai itu panjang banget kan. Kita katakan penafsiran siapa? Mana buktinya kalau Ashabul Kahfi kukunya panjang? Bahkan ulama mengatakan, bagi yang mengatakan Ashabul Kahfi kukunya panjang, ini penafsiran keliru. Kenapa? Ketika mereka bangun dari tidur, mereka saling bertanya, berapa lama sih kita tidur? Ada yang mengatakan, labisna yauman aw ba'do yaum. Kita ya tidur hanya sehari atau sebagian hari. Apa dalam sehari kemudian kuku langsung berubah apa? Panjang? Wajar gak? Mustahil kan? Kalau itu memang kukunya panjang, ya tentu mereka akan katakan, kami ini lama banget ya tinggal kukunya kita ini panjang-panjang. Namun ketika mereka mengatakan labisna yauman aw ba'do yaum, kita tinggal di sini hanya sehari atau sebagian hari, bukti bahwa kuku mereka tidak panjang. Sehingga sebagian ulama mengatakan batil. Keliru orang yang mengatakan bahwa kuku mereka panjang ketika menafsirkan lawit tolak ta'alihim lawal laita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba. Anda sebelum menafsirkan mengatakan, kamu kalau melihat pas mereka tidur kamu akan ketakutan. Kenapa? Karena kuku mereka panjang. Ini penafsiran yang keliru. Karena kalau kuku mereka berubah jadi panjang, mereka tidak akan mengatakan labisna yauman wa ba'da yaum. Kami tinggal di sini hanya sehari atau berapa hari. Dan itu tidak mungkin secara adat ya, orang tinggal berapa hari kemudian kukunya langsung panjang banget, enggak mungkin. Ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah. Sebagian orang mengecam ya orang Yahudi. Namun sayang, sifat-sifat Yahudi kok dipelihara. Di antara sifat Yahudi adalah al-hasad wal-kibar ba'adamul inqiyadil haq. Di antara sifat orang Yahudi adalah dengki. Dia enggak senang orang Yahudi, tapi kok sifat Yahudi di pelihara, berarti enggak benar dia bencinya. Kalau orang itu benci, apapun yang dia benci ditinggalkan semuanya. Ya. Sak orangnya, sak sifatnya akan ditinggalkan. Kesombongan juga termasuk ya sifat orang Yahudi, tidak mau tunduk pada al-haq. Dan di antara sifat orang Yahudi adalah al-ihtiyal fi syariah, ngakal-ngakali syariat. Dalam syariat mereka dilarang untuk berburu ikan di hari Sabtu, dalam syariat mereka, karena ya itu hari khusus untuk ibadah. Ternyata ikan-ikan itu banyak munculnya di hari apa? Sabtu, dan mudah sekali tinggal ngambil, banyak sekali. Maka mereka pasang wuwu pada hari apa? Atau perangkap pada hari Jumat. Ya, mereka ambil pada hari Ahad. Mereka katakan, "Oh, kami enggak menangkap hari apa? Sabtu kok." Ya. Baik. Ikan tadi enggak akan masuk perangkap kecuali karena mereka masang apa? Perangkap. Dan di hari Sabtu perangkap pasti di situ tadi. Coba kalau perangkapnya diambil, apa ikan masuk ke dalam perangkap mereka, tiba-tiba masuk ke rumahnya? Kan tidak kan? Berarti mereka masang perangkap di hari apa? Sabtu. Ini ngakal-ngakali syariat. Ketika Allah SWT haramkan atas Bani Israel, atas orang Yahudi, gaji, lemak. Lemak itu enak gak? Lemak itu enak. Aslinya tuh orang kalau nyate terus ada lemaknya itu apa? Enak, ya. Di tengah-tengahnya daging itu ada lemaknya. Itu orang-orang Yahudi mereka mencairkan lemak tadi menjadi minyak, kemudian mereka jual. Mereka ngatakan, "Oh, kami enggak makan lemak." Betul enggak makan, tapi mereka menjual, dari hasil jualnya mereka gunakan untuk apa? Makan. Sama ya seperti ini. Ternyata di tengah-tengah umat ini pun ada orang yang ingin ngakal-ngakali syariat. Contohnya dalam bab zakat ya. Orang kalau misalnya dua orang gabung liara kambing. Masing-masing 25. Si A, si B 25. Dari awal tahun sudah mereka kandangnya satu ya, kemudian tempatnya gembalan satu bareng-bareng. Ketika akhir tahun dan amil zakat mau datang, buru-buru mereka sepakat, ayo kita sebelum amil zakat datang, ya punya kamu gembalakan sana, punya saya gembalakan sini, sehingga ketika amil zakat datang, ngitung punya saya 25, punya kamu 25, tidak ada zakatnya. Tapi kalau amil zakat datang kita ini gabung, ya 50 kan zakatnya satu apa? Kambing. Ini namanya ngakal-ngakali syariat. Makanya Rasulullah itu melarang dari apa? Yufarriq baina mustami ya wa jam'u baina mutafarriq. Memisahkan yang tadinya gabung, yang harusnya ada zakat, ketika dipisahkan jadi enggak keluar zakat kan? Atau yang tadinya harusnya zakatnya banyak kemudian diakali supaya zakatnya jadi sedikit. Ya. Supaya zakatnya jadi sedikit. Misal ya, dua orang yang tadinya harusnya mengeluarkan masing-masing mengeluarkan satu kambing. Si A punya 40 kambing, si B punya 40 kambing. Si A ngembala sendiri, si B juga sendiri. Kandangnya beda-beda. Nah, kalau sampai akhir tahun mereka masih punya masing-masing 40, kan berarti masing-masing harus mengeluarkan berapa? Satu kambing. Ketika amil zakat mau datang, mereka buru-buru gabung. Supaya ketika ada, cuma ada 80. Kalau 80 masih apa? Satu. Pengiritan yang harusnya tadi masing-masing satu, sekarang apa? Setengah. Ini juga ngakadi syariat. Ini diantara sifat Yahudi. Ahlussunnah jauh dari sifat yang kayak gini. Ada berapa? Baik. Insyaallah kita istirahat jam 11. Ini diantara contoh, ya. contoh sifat-sifat Yahudi ternyata diikuti. Dan orang seperti ini pengakuannya sebagai Ahlus Sunnah ya dipertanyakan. Orang Yahudi musuh, malah kamu ikuti, ya, kamu contoh sifat mereka. Kemudian diantara ciri seorang itu sebagai Ahlus Sunnah, tawdhifu sunan fi jami'i nawahil hayat, mempraktekkan sunnah Nabi dalam segala aspek kehidupan. Yang namanya Ahlus Sunnah itu berusaha menjalankan sunnah Nabi dalam segala aspek atau sisi kehidupan. Karena memang tidak ada bagi kita teladan yang lebih baik kecuali dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak pernah ada atau belum pernah ada seorang yang disebutkan sejarah hidupnya dari kecil ya, dari bahkan belum lahir sampai meninggal secara lengkap lebih daripada sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Jadi seorang kalau dia itu mengaku sebagai Ahlus Sunnah ya menjadikan Rasul sebagai teladan. Di sana akan saya sebutkan beberapa faedah di saat seorang mengamalkan sunnah Nabi. Yang pertama adalah al-wusul ila darajatil mahabbah, akan sampai kepada derajat mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Orang kalau mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, akan dicintai oleh Allah. Seperti ayat yang sudah kita sebutkan dalam Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian pula dalam hadis qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau hamba menyukai amalan-amalan sunnah yang datangnya dari Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan. Datang seorang pada Imam Ahmad rahimahullah, dia bertanya, saya ini ingin akikah untuk anak saya, sementara saya enggak punya harta yang cukup. Apa menurut Tuhan kalau saya berhutang untuk akikah anak saya? Kata Imam Ahmad, berhutanglah kamu, dan semoga Allah mensegerakan membayarkan hutang kamu karena kamu sedang menghidupkan sunnah Nabi. Kalau ini diucapkan di zaman Imam Ahmad, lalu bagaimana di zaman kita? Sunnah telah redup. Bahkan sunnah akikah barakallahu fikum, sebagian orang itu ketika wanita itu hamil, itu keluarganya membuat acara-acara macam-macam, keluar dana banyak. Ketika lahiran hari itu juga diakikoi. Hari ke-15 kasih nama, cuma dikasih orang ngasih makanan, bukan nyembelih kambing. Pol biaya-biaya yang selama ini untuk hamil, kalau itu untuk akikah cukup banget. Dia hurbatus sunnah. Anehnya sunnah di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ya. Kata Imam Ahmad, silahkan anda berhutang dan semoga Allah mensegerakan membayar hutang kamu karena kamu sedang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya taklim apa waktu pada duhur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.